semi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada.